dalam kurung usaha menjatuhkan pemerintah yang sah. Pada terminologi ketiga inilah pengertian makar yang tercantum di dalam pembahasan kita, yaitu yang dimaksud dengan makar adalah perbuatan atau usaha menjatuhkan pemerintah yang sah. Inilah yang dikatakan sebagai makar. Manakala di satu negeri, satu wilayah telah ada pemerintahan yang sah, pemerintahan yang telah diakui, didukung oleh masyarakatnya, kemudian ada sekelompok orang yang berupaya untuk mengganti, merubah, menjatuhkan penguasa yang ada atau kekuasaan yang telah ditetapkan tersebut, maka usaha ataupun perbuatan sekelompok orang tersebut itu dikatakan sebagai makar. Dan perbuatan makar ini dalam bahasa yang lain bisa dikatakan sebagai upaya untuk menggulingkan pemerintahan yang sah. Di negeri kita, upaya-upaya makar telah tercatat di dalam lembaran sejarah. Pemberontakan yang dilakukan oleh orang-orang yang tergabung di dalam keanggotaan Partai Komunis Indonesia berkali-kali berusaha untuk melakukan tindakan makar dalam bentuk tindakan pemberontakan bersenjata. Tahun 1945, tahun 1946, tahun 1948, bulan Oktober-Desember 1945, Partai Komunis Indonesia melakukan makar pemberontakan bersenjata dengan dikenal di dalam sejarah pemberontakan tiga kota, Brebes, Tegal, Pemalang. Januari 1946, Partai Komunis Indonesia melakukan pemberontakan pula, yaitu melakukan makar, ingin menggulingkan penguasa yang sah yang waktu itu telah diproklamirkan kemerdekaan Indonesia. Januari 1948, Partai Komunis Indonesia melakukan makar, melakukan pemberontakan di kota Cirebon. September 1948, Partai Komunis Indonesia melakukan makar pemberontakan di kota Madiun. Kemudian pada tahun 1965, secara terang-terangan pula Partai Komunis Indonesia nyata-nyata melakukan makar, yaitu melakukan upaya untuk penggulingan kekuasaan yang sah. Ini bentuk-bentuk upaya makar. Upaya makar yang dilakukan oleh Partai Komunis Indonesia tidak semata-mata mengganti kekuasaan, tidak semata-mata mengganti pemerintahan yang sah atau penguasa yang sah. Pemberontakan ataupun makar yang dilakukan oleh Partai Komunis Indonesia bahkan akan mengganti menjadi negara komunis, negara yang berideologi komunis. Ini tindakan makar yang dilakukan oleh Partai Komunis Indonesia. Demikian juga terjadi berbagai macam tindakan makar lainnya, seperti yang dilakukan oleh Sekar Maji Kartosuwiryo, yaitu tindakan makar dengan melakukan pemberontakan untuk berupaya mendirikan negara di dalam negara dan menggulingkan penguasa yang ada, yaitu dengan yang dikenal dengan pemberontakan Darul Islam Tentara Islam Indonesia atau DITII. Dan sekian banyak peristiwa-peristiwa makar yang dilakukan dalam rangka untuk menjatuhkan pemerintahan yang sah. Maka pembahasan kita pada kesempatan sore hari ini insyaallah terkait dengan hal-hal yang demikian. Sebelum melangkah kepada aksi makar itu sendiri, dan di dalam tarikh Islam, kalau kita mencermati kitab-kitab yang ditulis oleh para ulama, kita akan temukan sikap para ulama, sikap para ulama ahlu sunnati wal jamaah di dalam menyikapi tindakan makar. Tindakan makar adalah sesuatu yang terlarang di dalam syariat. Kenapa demikian? Karena pemahaman ahlu sunnati wal jamaah, pemahaman para ulama salaf, mendudukan waliul amr, pemerintahan yang sah, penguasa yang sah, adalah mendudukan dengan kedudukan yang terhormat. Kita lihat bagaimana kedudukan penguasa menurut kacamata syariat. Asy'ad Dr. Abdul Salam bin Barjas rahimahullah dalam risalah beliau Mu'amalatul Hukam fi Daw'il Kitabi wa Sunnah menyebutkan tentang kedudukan penguasa, menyebutkan tentang kedudukan waliul amr di dalam syariat yang suci ini. Beliau menyebutkan, pertama, terkait dengan kedudukan penguasa ini, annallaha ta'ala amara bi ta'atil wulat wa qarana ta'atahu ta'ala wa ta'ata rasulihi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam bi ta'atihim. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala telah memerintahkan sikap taat terhadap waliul amr, terhadap penguasa, dan sikap taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan sikap taat kepada Rasulnya, kemudian diiringkan atau diiringi dengan sikap taat kepada waliul amr. Yang demikian ini menunjukkan tentang tingginya kedudukan penguasa, menunjukkan tentang agungnya kekuasaan. Disebutkan oleh beliau rahimahullah, fadalla dzalika ala rafi'i sya'nihim wa 'azimi qadrihim. Disandingkannya ketaatan terhadap waliul amr, terhadap penguasa, dengan ketaatan kepada Allah dan Rasulnya, ini menunjukkan bahwasannya urusan untuk menaati penguasa adalah merupakan perkara yang agung. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat An-Nisa ayat ke-59. Ya ayyuhalladzina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Kita perhatikan di dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala ini. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Ati'ullaha wa ati'ur rasul. Taatlah kalian kepada Allah dan taatlah kalian kepada Rasul. Kemudian setelah itu diiringi dengan kalimat wa ulil amri minkum, dan kepada ulil amri di antara kalian. Penyebutan wa ulil amri minkum adalah merupakan bentuk pengagungan untuk taat kepada waliul amr. Oleh karena itu, ketaatan terhadap ulatul umur, ketaatan terhadap penguasa adalah merupakan bentuk ketaatan yang wajib. Meskipun di sana ada muqayyadah, ada pengikatnya. Apa itu pengikatnya? Idza lam ya'muru bi ma'siyatillahi ta'ala. Apabila penguasa itu tidak memerintahkan untuk bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Fa in amaru bi ma'siyatin fala yuta'una fi hadhihi al-ma'siyah. Maka apabila penguasa itu memerintahkan kepada kalian untuk bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka tidak patut untuk ditaati. Mereka tidak patut untuk ditaati fi hadhihi al-ma'siyah, yaitu tidak perlu ditaati dalam perintah untuk bermaksiatnya ini. Kenapa demikian? Li'annahu la ta'ata li makhlukin fi ma'siyatil khaliq. Karena sesungguhnya tidak ada ketaatan terhadap makhluk di dalam bermaksiat kepada Al-Khaliq, yaitu kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kita melihat di sini kedudukan yang sedemikian agung, terhormat tentang penguasa, yaitu waliul amr, pemerintahan yang sah. Sehingga dengan firman Allah subhanahu wa ta'ala tadi, surat An-Nisa ayat ke-59, menjadikan pegangan kita untuk menaati waliul amr di dalam hal yang ma'ruf. Adapun apabila memerintahkan sesuatu yang bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya, maka tidak patut untuk ditaati perintah bermaksiat tersebut. Kemudian, kalau kita melihat kedudukan penguasa, yang kedua, menurut kacamata syar'i, ikhbarus syari bi anna man akrama sultana akramahullah wa man ahanahu ahanahullah. Asy-syari mengabarkan, yang membuat syariat ini mengabarkan, sesungguhnya barang siapa yang memuliakan penguasa, maka Allah akan memuliakannya. Dan barang siapa yang merendahkan, menghinakan penguasanya, maka Allah akan merendahkan, menghinakan dirinya. Ini maknanya bahwasannya siapa yang lancang terhadap penguasa, yaitu dengan cara merendahkan, baik dengan cara perbuatan, bifi'li au qawlin, atau dengan cara merendahkan melalui ucapan, faqad ta'adda hududallah, maka sesungguhnya orang yang telah merendahkan, orang yang telah lancang kepada penguasa tersebut, ia telah lancang pula terhadap hukum-hukum Allah subhanahu wa ta'ala. Telah lancang pula, telah melewati batas terhadap syariat-syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Maka, seseorang yang berbuat, melakukan satu bentuk penghinaan, merendahkan penguasa yang ada, baik dalam bentuk perbuatan, yaitu dalam bentuk aksi, misalnya dengan cara mendemo, melakukan demonstrasi, dalam rangka untuk merendahkan penguasa. Tidak dalam rangka merendahkan pun, aksi demonstrasi itu adalah sesuatu yang tidak boleh. Atau dalam bentuk perbuatan, perbuatan lainnya, yaitu dengan tindakan, melakukan penyebaran-penyebaran pamflet, penyebaran-penyebaran spanduk, yang intinya upaya untuk menggerakkan massa agar menentang, bersikap lancang terhadap penguasa. Atau dengan melakukan dalam bentuk perbuatan, yaitu perbuatan lisan. Atau sekarang melalui media sosial, yang intinya berupaya untuk merendahkan, merendahkan, menghinakan penguasa yang ada. Maka yang demikian ini adalah termasuk apa yang disebutkan di dalam syariat, yaitu barang siapa yang memuliakan penguasanya, maka ia, Allah akan memuliakannya. Dan barang siapa yang menghinakan penguasanya, niscaya Allah akan merendahkannya. Hal ini bisa ditunjukkan melalui hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullah di dalam sunannya, yaitu dalam Abwabul Fitan, disebutkan oleh beliau rahimahullah hadis dari Ziyad bin Qusayb Al-Adawi yang menyatakan, kuntu ma'a Abi Bakrah tahta mimbari Ibni Amir wa huwa yakhthubu wa alayhi thiyabun riqaqun. Aku bersama Abi Bakrah di bawah mimbar Ibnu Amir, yaitu penguasa pada waktu itu. Wa huwa yakhthubu 'alaihi thiyabur riqah. Saat itu penguasa akan berkhutbah dan ia mengenakan pakaian yang tipis. Faqala Abu Bilal. Kemudian Abu Bilal berkata. Abu Bilal ini adalah seseorang yang bernama Mirdas bin Udayyah. Mirdas bin Udayyah, yaitu salah seorang khawarij yang memiliki pemahaman khawarij. Kita tahu bahwasannya pemahaman khawarij diantaranya dia khuruj alal hukam, keluar untuk menentang pemerintahan yang ada, diantara pemahaman sesatnya. Kata Abu Bilal, Mirdas bin Udayyah, "Unzuru ila amirina yalbasu thiyabal fusaq." Lihatlah oleh kalian pemimpin kita ini. Ia berpakaian pakaiannya orang-orang yang fasik. Faqala Abu Bakrah. Maka kemudian Abu Bakrah menyatakan, "Uskut. Diamlah engkau. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yaqul, 'Man ahana sultanallah fil ardi ahanahullah.'" Abu Bakrah radhiyallahu anhu mengutip apa yang ia telah dengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang menyatakan atau yang bersabda, barang siapa yang merendahkan penguasa Allah di muka bumi, maka Allah akan menghinakan ia. Allah akan merendahkan orang yang menghinakan penguasa Allah di muka bumi. Ini diantara dalil yang menyebutkan tentang orang yang menyikapi penguasa dengan sikap yang meremehkan ataupun menghinakan. Maka ketika yang membuat syariat ini mengabarkan bahwasannya siapa yang memuliakan sultan, siapa yang memuliakan penguasa yang ada, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan memuliakannya. Dan sebaliknya, ketika seseorang merendahkan, menghina penguasa, maka ia akan direndahkan, dihinakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bentuk memuliakan as-sultan ataupun penguasa, yaitu dengan cara menjaga apa yang telah ditetapkan oleh syariat, menjaga apa yang telah ditetapkan oleh syariat berkenaan dengan hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang harus ditunaikan oleh seorang muslim terhadap penguasanya, terhadap pemerintahan. Apa di antara kewajiban seorang muslim terhadap penguasanya? Satu di antaranya adalah sebagaimana difirmankan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu untuk taat kepada penguasa tersebut. Taat dalam hal yang ma'ruf, bukan taat untuk bermaksiat kepada Al-Khaliq, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Ini diantara bentuk menunaikan kewajiban ataupun menunaikan hak penguasa. Jadi kewajiban yang kita tunaikan sebagai seorang muslim kepada penguasa kita, dan itu merupakan haknya penguasa, adalah taat dalam hal yang ma'ruf. Menaatinya dalam hal yang ma'ruf. Kemudian di dalam lafaz, sebahagian lafaz yang lain, hadis dari Abi Bakrah radhiyallahu anhu menyebutkan, man ajalla sultanallah ajallahu Allahu yaumal qiyamah. Barang siapa yang memuliakan penguasa Allah, maka Allah akan memuliakannya pada hari kiamat nanti. Akhrajahu Ibnu Abi Asim fi Sunnati. Hadis ini dikeluarkan oleh Ibnu Abi Asim di dalam As-Sunnah. Ini yang kedua. Kenapa kita sebagai seorang muslim tidak boleh melakukan makar karena kedudukan penguasa yang sedemikian agung, semikian besar, sedemikian mulia menurut kacamata syariat. Kemudian yang ketiga, anna sultana zillullahi fil ardi. Kenapa kita dilarang berbuat makar terhadap penguasa? Karena sesungguhnya penguasa itu adalah zillullahi fil ard, naungan Allah di muka bumi ini. Di dalam hadis ini disebutkan, di dalam pembahasan ini disebutkan hadis yang berkenaan dengan as-sultan zillullahi fil ard, faman akramahu akramallah wa man ahanahu ahanahullah. Penguasa itu adalah naungan Allah di muka bumi. Barang siapa memuliakannya, maka ia memuliakannya, memuliakan Allah. Dan barang siapa menghinakannya, maka Allah pun akan menghinakannya. Yang dimaksud dengan perkataan as-sultanu zillullah, penguasa itu adalah naungan Allah di muka bumi. Ay, maksudnya yadfa'ullahu bihi al-adha 'anil nas kama anna dhilla yadfa'u adha harris syams. Penguasa itu dikatakan naungan Allah karena penguasa itu dia berupaya untuk memberikan atau menangkal gangguan manusia, sebagaimana naungan sesuatu yang disebut naungan itu akan menangkal, mencegah panas teriknya matahari. Jadi diibaratkan bahwasannya kalau kita bernaung di sebuah tempat, maka untuk menghindari panas teriknya sinar matahari, kita bernaung di suatu tempat, maka tempat itu adalah sebagai zil, naungan. Maka naungan itulah yang melindungi kita, menjaga kita dari teriknya panas, dari sinar teriknya sinar matahari. Demikianlah penguasa itu diibaratkan. Ketika manusia banyak, masyarakat bertambah banyak, tentu permasalahan-permasalahan sosial pun akan banyak pula. Penguasa adalah berupaya untuk memberikan perlindungan. Inilah yang dikatakan zil, menaungi. Menaungi masyarakatnya, menaungi rakyatnya dari sikap-sikap, perbuatan-perbuatan, tindakan-tindakan yang akan merugikan rakyatnya tersebut. Kita bisa bayangkan kalau kehidupan masyarakat tidak memiliki penguasa. Itu sama dengan seseorang yang berada di bawah terik sinar matahari, tidak memiliki naungan, pelindung. Ya. Orang yang berjalan di bawah naungan teriknya, di bawah teriknya sinar matahari, kemudian tidak menggunakan naungan, pelindung, apakah itu payung, apakah itu peci, tentu ia akan merasakan panasnya sinar matahari. Masyarakat yang tidak memiliki penguasa, atau penguasanya yang sudah jatuh wibawanya di hadapan rakyatnya, maka masyarakat itu hidup bagaikan tidak memiliki pelindung dari segala tindakan-tindakan yang merugikan yang terjadi di masyarakat tersebut. Ya. Ada barangnya yang hilang, ada barang yang dicuri, ada pembunuhan, ada tindakan kriminal. Masyarakat tidak ada tempat untuk mengadu. Kenapa demikian? Karena tidak memiliki penguasa. Bahkan ada serangan dari luar, musuh-musuh negara dari luar menyerang, rakyat tidak memiliki pelindung, tidak memiliki tameng. Kenapa? Karena tidak memiliki penguasa. Atau legalitas penguasa itu telah dijatuhkan oleh segelintir orang. Maka dikatakan di sini bahwasannya anna sultana zillullahi fil ard, sesungguhnya penguasa itu adalah naungan Allah di muka bumi. Dengan adanya penguasa, kehidupan bermasyarakat bisa menjadi tertib. Dengan adanya penguasa, kehidupan di masyarakat bisa menumbuhkan rasa aman dan berbagai kebaikan lainnya. Karena apa? Karena penguasa adalah naungan bagi rakyatnya. Tempat bernaung bagi rakyatnya. Untuk mendapatkan perlindungan, untuk mendapatkan pengayoman, untuk mendapatkan keamanan manakala dirinya atau masyarakat tersebut terancam ataupun mengalami sesuatu yang tidak nyaman. Kemudian kalimat zillullah atau di dalam lafaz yang lainnya disebut sultanullah, naungan Allah atau sultanullah, menggandengkan kalimat lafzul jalalah Allah dengan kalimat zillu atau dengan kalimat kata sultan, ini menunjukkan idhafah tasyrif, menunjukkan untuk pemuliaan, menunjukkan untuk pemuliaan. Sebagaimana orang menyebut Baitullah, menyebut Baitullah atau Ka'batullah. Kata Baitullah, kata bait diiringi atau disambung dengan kalimat lafdul jalalah Allah, Baitullah. Ini menunjukkan isyarat tentang ila uluwi makanah as-sultan wa syarafi manzilatih, untuk menunjukkan mulianya dan tingginya tempat tersebut. Jadi Ka'bah misalnya, Masjidil Haram disebut Baitullah. Masjid disebut Baitullah, rumah Allah. Kalimat lafdul jalalah disandingkan dengan kalimat, dengan kata bait, ini menunjukkan tingginya, mulianya bait tersebut, rumah tersebut. Demikian juga Sultanullah, penguasa Allah. Disandingkannya lafzul jalal Allah di situ menunjukkan tinggi dan agungnya sultan, yaitu penguasa. Kemudian yang keempat, terkait dengan kedudukan penguasa ini sehingga terlarang bagi seorang muslim untuk melakukan makar karena kedudukan yang sedemikian agung, disebutkan nahyu syari' an sabbi sultan. Nahyu syari' an sabbi sultan. Adanya larangan asy-syari' yang membuat syariat untuk mencela penguasa. Yaqulu Anas radhiyallahu anhu, dalam sebuah athar disebutkan, nahana kubarauna min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam qalu la tasubbu umara'akum. Para sesepuh dari kalangan para sahabat, kibar dari kalangan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, melarang kami untuk mengatakan, melarang kami dengan menyatakan, mereka mengatakan la tasubbu umara'akum, jangan kalian mencela penguasa kalian. Ini dikatakan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu, di mana kibar dari kalangan ashab, dari kalangan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam telah melarang untuk mencela penguasa. Kalangan kibar para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan, la tasubbu umara'akum, jangan kalian cela waliul amr kalian, jangan kalian cela penguasa kalian. Ini yang keempat. Termasuk mencela penguasa, sebagaimana telah diingatkan oleh salaf, وَقَدْ حَذَّرَ السَّلَفُ مِنَ الدُّعَاءِ عَلَيْهِ. Maka as-salaf, salafun as-salih, telah memperingatkan kepada kita untuk tidak mendoakan kejelekan kepada penguasa. Kenapa demikian? Fa innahu yazdadu syarran wa yazdadul bala' 'alal muslimin. Karena yang demikian ini bisa menambah kejelekan dan bisa menambah bala malapetaka terhadap kaum muslimin. Sebagaimana diriwayatkan dari Tamim Ad-Dari yang menyatakan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda ad-dinu nasiha dalam sebuah hadis. Maka berkata Abu Utsman Az-Zahid, "Fansah lis-sultan." Maka nasihatilah as-sultan. Nasihati bagi penguasa. Bagaimana cara atau bentuk menasehati penguasa tersebut? Katanya, wa akfir lahu minad du'ai bisolahi war rasyad bil qawli wal amali wal hukmi. Yaitu dalam bentuk memperbanyak doa untuk kebaikan dan untuk mendapatkan bimbingan terhadap penguasa tersebut. Ya, agar penguasa tersebut memperoleh bimbingan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Dengan perkataan, amal dan hukum. Ya. Fa'innahum idha salahu salahal ibadu bisalahihim. Karena sesungguhnya apabila mereka itu baik, penguasa itu baik, maka akan baiklah al-ibad, rakyat yang ada di bawah kepemimpinannya, maka akan baik seluruhnya. Mereka pun akan baik. Qala wa iyyaka an tad'uwa 'alaihim bil la'nah. Maka hendaklah kalian cegah, hati-hatilah kalian dari mendoakan kejelekan, mendoakan laknat terhadap penguasa. Fayazdadu syarran wa yazdadal bala' alal muslimin. Ya. Karena sesungguhnya bisa jadi kejelekan itu bertambah, malapetaka itu akan bertambah terhadap kaum muslimin. Walakinid'u lahum bitawbati wa yatruku syarran. Akan tetapi doakanlah mereka, ya, agar mereka bisa bertaubat, agar mereka meninggalkan kejelekan. Fayartafi'al bala 'anil mu'minin, dan kemudian mengangkat bala malapetaka dari orang-orang yang beriman. Inilah diantara bimbingan salafuna saleh, yaitu senantiasa mencegah untuk tidak melakukan pencelaan terhadap penguasa. Di antara bentuk mencela yaitu mendoakan sesuatu yang jelek kepada penguasa, kepada pemerintah yang ada. Ya. Janganlah kemudian seseorang mendoakan kejelekan. Ya. Jika kemudian Allah kabulkan doa tersebut, sehingga kemudian penguasa itu menjadi jelek, maukah kita dipimpin oleh orang yang jelek? Orang-orang yang tidak berakal, orang-orang yang berjalan di atas hawa nafsunya, mendoakan kejelekan kepada penguasa. Jika doa itu dikabulkan dan kemudian penguasa itu menjadi jelek, apakah lantas dia mau dipimpin oleh orang yang jelek? Ini sesuatu yang sangat bertolak belakang. Ketika ia mendoakan kejelekan kepada penguasa, dia inginnya terbebas dari penguasa yang jelek. Tapi ketika ia mendoakan kejelekan kepada penguasa, kemudian penguasa itu kemudian jelek, dia justru dipimpin oleh orang yang jelek. Maka bimbingan para ulama kita, tidak boleh kita mendoakan kejelekan kepada penguasa. Karena yang demikian ini termasuk sabbus sultan, mencela kepada penguasa. Dan itu adalah sesuatu yang dilarang di dalam syariat. Mencela saja terlarang, apalagi melakukan tindakan makar. Apalagi melakukan tindakan makar, hendak menjatuhkan pemerintahan yang sah. Kemudian kita melihat poin yang kelima, kedudukan penguasa sedemikian agung bisa dilihat pada poin kelima ini. Naqala Badruddin Ibnu Jama'ah 'anit Turtusi fi qawlihi ta'ala, walau la daf'ullahi an-nasa ba'dahum bi ba'din lafasadatil ard. Menukil penjelasan Badruddin Ibnu Jama'ah yang berasal dari At-Turtusi di dalam pernyataan atau di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, walau la daf'ullahi an-nas ba'dahum bi ba'din lafasadatil ard. Seandainya Allah tidak menolak keganasan sebagian manusia terhadap sebagian manusia lainnya, lafasadatil ard, maka niscaya rusaklah bumi itu. Qala, disebutkan maknanya dari firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Baqarah, surat Al-Baqarah ayat 251 tadi. 251. Laula annallaha ta'ala aqama sultana fil ardi yadfa'ul qawiyya 'anid dha'if wa yunsiful mazlum min dhalimihi. La tawasaban nasu ba'dhum 'ala ba'd. Sungguh, kalaulah Allah Subhanahu wa taala tidak menegakkan penguasa di muka bumi ini, maka niscaya orang yang kuat akan menindas orang yang lemah. Maka niscaya orang yang memiliki sikap atau sifat zalim, suka berbuat zalim, tentu dia akan bertindak untuk menzalimi orang lain. Demikian juga, sungguh manakala Allah Subhanahu wa taala tidak menegakkan penguasa di muka bumi ini, niscaya manusia yang lalim tentu ia akan berbuat lalim kepada sebagian yang lainnya. Maka kemudian Allah subhanahu wa ta'ala mengaruniai terhadap hamba-hambanya dengan ditegakkannya penguasa pada diri mereka. Biqaulihi, kemudian di dalam surat Al-Baqarah 251 tersebut Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, walakinnallaha dzu fadlin 'alal 'alamin, dan akan tetapi Allah yang memiliki karunia atas segenap alam semesta. Ini menunjukkan bahwasannya Allah memberikan karunia kepada umat manusia dengan adanya penguasa. Sehingga ketertiban masyarakat bisa terlaksana dengan baik. Kehidupan rakyatnya bisa tertata secara baik pula. Semua itu karena adanya as-sultan, adanya penguasa. Maka sungguh sangat terhina orang yang berupaya melakukan tindakan makar, yaitu berupaya untuk menggulingkan, menjatuhkan pemerintahan yang sah melalui cara-cara yang tidak terpuji. Maka karena inilah dikatakan ad-dinu wal mulku tau amani. Dikatakan agama dan kekuasaan itu adalah dua hal yang saling selaras. Dua hal yang saling mengisi. Dua hal yang saling berdampingan. Fafirtifa'i ahadihima irtifa'ul akhar. Meninggikan salah satu di antara keduanya berarti meninggikan yang lainnya. Kalau seseorang meninggikan agamanya, patuh kepada agamanya, pasti ia akan meninggikan penguasanya. Kalau ia memuliakan penguasanya, pasti ia memuliakan agamanya. Karena memuliakan penguasa adalah termasuk di dalam menjalankan syariat agamanya. Jadi dua hal yang saling beriring. Dua hal yang saling selaras. Ya. Dikatakan tau aman. Tau aman. Dua hal yang memang ya, segaris. Qala li'anna dina ussun wal mulka haris. Karena sesungguhnya agama itu merupakan ussun, fondasi. Dan al-mulk, kekuasaan itu adalah haris, penjaganya. Wa ma la ussalahum famahdum. Maka apabila tidak ada fondasi, maka penguasa itu akan hancur. Wa ma la haris lahu fadha'i'u. Dan apabila agama itu sendiri tidak kemudian ada penjaganya, maka kemudian agama itu pun menjadi rusak. Menjadi sesuatu yang rusak. Maka di dalam bimbingan-bimbingan para ulama Ahlus Sunnati wal Jamaah, kita sering dapati bagaimana penguasa itu di antara kewajiban-kewajiban penguasa kepada rakyatnya, yaitu menentukan ibadah-ibadah yang sifatnya kemasyarakatan. Para ulama seperti Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah menyebutkan tugas di antara penguasa itu menentukan. Imam khatib Jumat, salat Iddain, menentukan awal akhir Ramadan. Kemudian dan yang lain-lainnya. Kalau di dalam penguasa kita, di negeri kita, seperti di antaranya pengaturan untuk berangkat haji misalnya. Itu semua diatur untuk kebaikan rakyatnya. Contoh saja dalam pengurusan haji, terlepas dari segala kekurangan dan keterbatasan yang ada, pengurusan jamaah haji dalam rangka untuk supaya rakyatnya itu selamat, bisa beribadah dengan tenang, bisa melakukan manasik haji dengan baik, itu pemerintah itu mengatur. Caranya mengatur itu sampai menyimpan paspor saja itu dituntun, dibimbing. Bayangkan, kalau antum yang pernah ikut jamaah haji reguler, itu akan merasakan, subhanallah, bimbingan pemerintah itu sampai cara menyimpan paspor di tas kecil itu dibimbing. Luar biasa. Mungkin di negara lain tidak seperti itu. Di Indonesia sampai seperti itu. Bimbingan orang yang mau pergi haji itu sampai dibimbing. Paspornya itu dibimbing untuk apa? Dibimbing untuk di mana meletakkan paspornya. Kan tas itu dibagi, ada tas koper, ada tas jinjing, ada tas apa, tas yang dibawa, tas kecil untuk dibawa kemana-mana. Nah, itu sampai ketika naik bis dari tempat pemberangkatan embarkasi mau ke bandara, itu dibimbing cara meletakkan paspornya itu di tas kecilnya itu, dibimbing. Dan ini termasuk daripada bimbingan penguasa terhadap rakyatnya. Dan dibimbing pula nanti kalau ketika sudah berada di kota suci, entah di Mekkah, entah di Madinah, dibimbing pula supaya rakyat orang Indonesia ini tidak kemudian hilang. Dibimbing pakai apa? Tanda-tanda pengenal. Bimbingannya itu sampai demikian. Kalau jamaah haji ada apa itu? Ada tanda pengenal yang lain, entah gelang, entah apa, ada namanya. Itu sampai dibimbing sedemikian rupa. Karena pemerintah menyadari yang namanya rakyat Indonesia itu tidak semuanya pernah mengenyam pendidikan di perguruan tinggi sehingga mudah untuk ngatur. Tidak. Pemerintah paham keadaan rakyat Indonesia yang pergi haji itu, bahkan mungkin ada yang belum bisa baca tulis. Bahkan mungkin ada yang baru pertama kali naik pesawat terbang. Sampai dibimbing tidak boleh bawa botol aqua yang ada isinya. Dibimbing. Oh, itu ada botol aqua. Disimpan sana. Dibimbing. Seperti itu bimbingan dari waliul amr. Dan nanti safarnya pun, safar itu nanti ada amir safarnya. Amir safar secara nasional ya biasanya menteri agama, kan begitu. Atau pejabat yang ditunjuk. bimbingannya sampai sedemikian rupa. Ya. Pengaturannya dilengkapi pula dengan tenaga medis. Dilengkapi pula dengan TNI Polri yang ditugaskan. Jangan dikira di antara rombongan jamaah haji itu tidak ada petugas TNI Polri. Ada. Ya. Cuma tidak pakai seragam. Ya. Tidak pakai seragam. Itu. Nah. Ini ya, sedemikian mulianya penguasa kita. Ya. Ya. Dan bahkan untuk tahun ini, ya, pemerintah kita pun mengupayakan agar kuotanya ditambah. Alhamdulillah dapat tambahan. Iya. Yang tadinya cuma 100, yang tahun lalu 168 ribu sekian, sekarang bisa mendapatkan 230 ribu jamaah sekarang. Mudah-mudahan waiting listnya cepat selesai. Ya. Tidak menunggu harus 30 tahun untuk pergi haji. Ya. Nah, ini bentuk upaya dari pemerintah. Masa pemerintah yang seperti ini kemudian dikatakan togut? Masa pemerintah yang sedemikian memperhatikan rakyatnya, memperhatikan keselamatan rakyatnya, kemudian dikatakan togut? Kalau kita baca sejarah, ya, orang pergi haji, orang Indonesia pergi haji. Waktu itu hajinya dikoordinir oleh pemerintah Hindia Belanda. Sengsara. Pernah baca buku sejarah haji yang dikelola oleh Hindia Belanda? Luar biasa sengsaranya. Jamaah haji betul-betul dipreteli. Tidak hanya dipreteli segalanya, pakaiannya pun dipreteli. Ya. Betul itu ada. Dalam rangka untuk menghinakan kaum muslimin yang pergi haji. Ya. Walhamdulillah, kita masih punya penguasa. Ya. Ya. Masih punya penguasa. Maka walakinallaha dzu fadlin 'alal 'alamin, akan tetapi Allah yang memiliki keutamaan, yang memiliki karunia atas segenap alam semesta ini. Maka inilah bentuk fadilatul mulk, merupakan bentuk karunia adanya penguasa, adanya sultan, sehingga antara agama dan al-mulk itu adalah dua hal yang saling beriring. Kemudian yang keenam, al-ijma'ul mun'aqidu minal ummati ala anna an-nasa la yastaqimu lahum amrun min umuri dinihim wala dunyahum illa bil imamah. Kesepakatan para ulama dari kalangan umat ini, sesungguhnya manusia atau rakyat tidaklah akan mampu menegakkan urusan-urusan mereka. Tidak akan bisa melaksanakan urusan-urusan mereka. Baik itu urusan-urusan yang terkait dengan agama mereka. Demikian juga urusan-urusan yang terkait dengan keduniaan mereka. Tidak akan bisa urusan-urusan tersebut terlaksana dengan baik illa bil imamati, kecuali ada yang memimpin, kecuali ada penguasa, kecuali ada penguasa. Coba sekarang urusan tanah. Coba urusan tanah, kalau tidak ada penguasa, wah sudah serobot-serobotan. Ya. Yang sini patok, patok, patok. Ya. Yang sini mengklaim, ini tanah saya. Dan seterusnya. Dan itu kita lihat ketika awal-awal reformasi. Masih ingat? Ketika awal-awal reformasi, pemerintahan dalam keadaan lemah, apa yang terjadi? Tanah Ciomas, Ciomas Bogor, ya. Yang dulu ketika zamannya Pak Harto, di Ciomas itu ada apa semacam peternakan, pertanian, budidaya yang nanti setelah berhasil kemudian di apa? Diberikan kepada para petani, ya, diberikan tidak hanya hewan ternaknya, tapi bagaimana caranya menernakan, bagaimana merawat dan seterusnya, diberikan. Ya. Tanahnya di Ciomas, ketika awal-awal reformasi, bayangkan apa yang terjadi di sana, masyarakat sekitarnya sebebas-bebasnya matok. Ya. Masyarakat sekitar Ciomas langsung pada datang. Dipatoki semua, ini miliknya Fulan, ini miliknya Alan, ini miliknya Pak Fulan, dan seterusnya. Padahal itu tanahnya siapa? Ini dalam keadaan reformasi, masih ada penguasa. Cuma penguasa waktu itu sibuk ya, mengatur ya, arus yang sedang ya, melanda elit. Politik, politikus, elit kekuasaan. Sehingga tidak kemudian memperhatikan. Sementara aparatur keamanan pun dalam posisi dilemahkan oleh para demonstran. TNI Polri dilemahkan. Dengan apa? Isu HAM. Mau bertindak? Wah nanti kena HAM. Mau bertindak tegas? HAM. Seperti makhluk yang aneh HAM itu pada waktu itu. Ya. Sampai-sampai semua aparat diberi kantong, diberi buku kecil, buku saku tentang HAM. Ya. Karena sedemikian takutnya untuk bertindak kemudian melanggar. Karena memang pada waktu itu yang diangkat untuk melemahkan aparatur TNI Polri, yaitu dengan cara apa? Mengangkat isu HAM. Sehingga kemudian masyarakat ya, bertindak sewenang-wenang. Ya. Lihat pohon jati di sekitar Jepara dan seterusnya. Banyak orang waktu itu jadi Spanyol. Ya, orang kaya Spanyol. Ya, separo nyolong. Ya. Di Ngawi, hutan jati habis. Itu dalam keadaan ada penguasa, tapi ya, kekuasaan dalam keadaan ya, lemah. Ya, bagaimana kalau tidak ada penguasa sama sekali? Ya, maka dikatakan di sini, anna nasa la yastaqimu lahum amrun min umuri dinihim wala dunyahum illa bil imamah. Sesungguhnya manusia, masyarakat atau rakyat, seseorang, baik itu perorangan ataupun individu, tidak akan mampu menegakkan urusan-urusan mereka dengan baik. Urusan duniakah atau urusan agamanya bahkan. Kecuali dengan adanya imamah. Adanya kekuasaan, penguasa. Adanya penguasa. Ketika penguasa dalam keadaan lemah saja, ya hutan jati habis. Kan begitu. Hutan jati habis. Ya. Brimob yang didatangkan pun bukan brimob lokal. Langsung dari Semarang turun ke Jepara, ke desa-desa. Ya. Kenapa demikian? Ya. Ini dalam rangka untuk menegakkan kedaulatan penguasa itu sendiri. Ya. Itulah yang dikatakan chaos. Ya. Sehingga hidup masyarakat menjadi tidak teratur. Manakala kekuasaan atau penguasa itu tidak ada. Qala falau lallahu thummal imamatu lada'ad dinu wa fasadatid dunya. Kalaulah tidak karena Allah kemudian penguasa, maka akan rusaklah, akan sia-sialah agama, dan rusaklah kehidupan dunia itu. Ini menunjukkan betapa urgen, betapa pentingnya penguasa itu. Lah kalau sedemikian pentingnya penguasa kemudian mau dilakukan tindakan makar oleh para makirin, maka tindakan makar ini jelas merupakan tindakan yang melanggar syariat. Berarti ia ingin merusak, berarti ia ingin menghancurkan kehidupan agama dan kehidupan duniawiyah. Kemudian yang ketujuh, menunjukkan kedudukan penguasa itu sedemikian mulia di hadapan syariat. Anna sultana a'zamun nas ajran idza adala. Yang ketujuh, sesungguhnya penguasa itu adalah seagung-agungnya manusia. Ajran idza adala, ia akan mendapatkan balasan yang sangat besar manakala ia berbuat adil. Manakala ia berbuat adil. Dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, hadis yang dikeluarkan oleh Bukhari Muslim dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu ani Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang menyebutkan sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhillu al-imamul adil. Tujuh golongan yang Allah akan menaungi mereka pada naungannya hari kiamat nanti, yang pada hari kiamat itu tidak ada naungan kecuali naungan dari Allah Subhanahu wa taala, kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Dari tujuh golongan itu disebutkan salah satunya adalah al-imamul adil, imam yang adil, penguasa yang adil. Ini menunjukkan keutamaan penguasa. Sehingga penguasa yang adil pada hari kiamat akan mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa taala. Demikian ikhwafidin azakumullah. Jadi ketika kita melihat bagaimana syariat memandang penguasa, syariat melihat penguasa, penguasa dilihat dari sudut pandang syariat. Di mana syariat memuliakan penguasa. Ini menunjukkan bahwasannya penguasa adalah orang yang harus kita taati dalam hal yang ma'ruf. Dalam hal yang ma'ruf. Dalam hal yang maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, kita tidak boleh untuk menaatinya. Contoh misalnya, kenapa tidak mau demo? Kan penguasa sudah membolehkan. Bahkan diatur di dalam perundang-undangan. Bahwasanya rakyat boleh demonstrasi dalam rangka menyampaikan aspirasinya. Dan ini adalah wujud sebuah negara demokrasi. Bukankah pemerintah, penguasa sudah membolehkan? Kenapa kok kita kemudian tidak ikut? Apakah ini berarti kita tidak taat kepada waliul amr, tidak taat kepada pemerintah? Maka jawaban kita, karena demo itu adalah sesuatu yang maksiat kepada Allah dan Rasul-Nya. Maka ketika pemerintah membolehkan, kita tidak menaatinya. Walaupun pemerintah membolehkannya, kita tidak menaatinya. Karena apa? Karena demonstrasi itu bukan sesuatu yang ma'ruf. Ya. Itu diantaranya ya, contoh bahwasanya kita menaati penguasa adalah dalam hal yang ma'ruf. Bukan dalam hal yang bermaksiat kepada Allah dan Rasul-Nya. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu ta'ala a'lam. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum ala nabiyyina Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.